kau pikirkan saat ku ucapkan ku butuh kesunyian. Mampukah kau akui dirimu yang sejatinya selalu mengerti. Bukan sebuah hiburan di tengah keramaian yang ku butuhkan. Mampukah ku tenangkan diriku yang dilanda kegelisahan. Aku ini penyendiri yang tak butuh keramaian. Yang ku butuh satu teman, tempat berbagi cerita. Kau selalu tanyakan apa yang bisa membuatku tenang. Mungkin hanya senyuman, mungkin hanya genggaman yang ku butuhkan. Aku satu teman, tempat berbagi cerita. Cerita.